Sekarang yang baru lagi, khusus sekarang masalah takdir. Kemarin kita kan sudah bahas masalah takdir secara umum, ya kan? Kita bahas secara takdir secara umum. Takdir adalah rukun iman. Apa takdir ya? Takdir ya ketentuan atau keputusan dari Allah. Takdir ya ketentuan atau keputusan dari Allah. Yang baik maupun yang buruk. Contoh yang baik, orang sholat, orang menuntut ilmu, orang bayar zakat, ya kan baik kan? Ya Allah yang takdirkan. Orang minum khamar, orang makan riba, orang berjudi, yang buruk kan? Yang buruk pun takdir Allah. Contoh lagi, Allah ciptakan para nabi, para rasul, para malaikat, sahabat-sahabat nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang baik-baik ini. Baik-baik takdir Allah. Terus Allah ciptakan jin. Allah ciptakan setan, iblis. Allah ciptakan Fir'aun. Allah ciptakan orang-orang kafir yang lain. Ia pun takdir. Takdir dari Allah. Kami. Jadi semua yang terjadi, kebaikan maupun keburukan, orang-orang yang taat maupun orang-orang yang maksiat, orang-orang Islam dan beriman, ataupun orang-orang yang kafir, ataupun orang musyrik, semuanya adalah takdir dari Allah. Kita mendapatkan rezeki, takdir dari Allah. Kita dapat musibah, takdir dari Allah. Nanti Allah turunkan corona sebagai musibah, takdir dari Allah. Dihilangkan nanti virusnya, juga takdir dari Allah. Jadi semua yang terjadi di muka bumi adalah takdir dari Allah. Kenapa? Jawabannya gampang. Karena Allah lah raja alam semesta. Pemilik alam semesta. Tidak mungkin ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta. Seluruh, tahu arti alam semesta kan? Seluruhnya. Sampai alam, sampai angkasa luas. Sampai di belahan bumi manapun. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini. Kecuali atas izin Allah. Tidak mungkin Fir'aun itu kufur. Kecuali atas izin Allah. Tidak mungkin iblis itu kufur. Kecuali atas izin Allah. Tidak mungkin para sahabat yang menjadi orang-orang terbaik di muka bumi kecuali atas izin Allah. Karena langit dan bumi semuanya milik Allah. Tidak mungkin terjadi sesuatu apapun kecuali Allah yang izinkan. Nah, Allah yang izinkan dan Allah yang menentukan, memutuskan, itulah disebut takdir dari Allah. Paham? Nah, bahkan daun-daun yang gugur dari tangkainya, atau semut-semut kecil yang merayap di dalam batu hitam. Merayap di dalam batu hitam. Kemudian di dasar lautan yang paling dalam ada ikan-ikan kecil yang berenang di terumbu karang. Seluruhnya atas izin Allah. Apalagi tersebar terus corona. Allah yang menentukan seluruhnya. Jadi itulah arti dari takdir. Kemarin tersebutkan takdir. Allah yang mengetahui segala sesuatu, ya kan? Dari sebelumnya ada alam semesta, sampai nanti akan hilang seluruhnya alam semesta hari kiamat, Allah ganti dengan padang mahsyar, dengan adanya surga neraka sampai seluruh. Allah sudah mengetahui kejadian seluruh sesuatu. Ingat ke masih? Hah? Yakin enggak Allah mengetahui segala sesuatu? Yakin. Setelah Allah mengetahui segala sesuatu, ilmu Allah yang namanya kan ilmu Allah. Ilmu Allah yang dicatat di lauhil mahfud, dicatat. Dan penanya sudah diangkat, tinta pun sudah kering, menunjukkan takdir-takdir yang telah dicatat tidak akan pernah mungkin bisa berubah-ubah. Kita ditakdirkan matinya 50 tahun, tetap meninggal 50 tahun. ditakdirkan wafatnya karena corona, tetap meninggal karena corona, walaupun corona tidak nyampe dia mangkat. Tetap kalau Allah sudah takdirkan pasti terjadi, kan sudah dicatat. Ya kan? Nah, kemudian setelah Allah mencatat seluruh ilmunya di dalam Lauhil Mahfudz, yang ditugaskan kolam pena untuk mencatat, kan? Pena yang mencatat. Awaluma khalaqallahul qalam. Makhluk yang pertama yang Allah ciptakan adalah kolam. Nah, kemudian sudah mencatat, ya kan? Telah dicatat seluruh ilmu Allah, segala sesuatu telah dicatat, dan tinta telah kering, pena sudah diangkat, tidak mungkin bisa berubah lagi. Takdir Allah tidak bisa berubah. Makanya kita dilarang mengatakan, aduh, coba aku tadi gay, pasti aku tidak berangkat. Coba seandainya aku begitu, kalau tadi aku begitu, iya tidak boleh kita ucapkan. Karena bisa membuka itu syaitan, sehingga kita mengingkari takdir itu dari Allah. Tidak boleh kita kalau sudah terjadi mengatakan, aduh, coba tadi pasti danji. Dan boleh nanti pembahasan. Kemudian yang ketiga, yang telah Allah tetapkan, tetap ditulis dalam Lauhul Mahfudz, kemudian terjadi itu atas kehendak dari Allah. Dan Allah yang menghendaki, kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Dan kalau Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Nah, tidaklah satu daun pun yang turun gugur dari rangkainya kecuali terjadi atas kehendak Allah. Tidaklah virus tersebar ke seluruh dunia kecuali tersebarnya atas kehendak dari Allah. Tidaklah Firaun itu kufur atau kafir, dan setan iblis itu kafir kecuali atas kehendak. Jadi semua yang terjadi atas kehendak Allah itu harus kita yakin. Ya, namanya keimanan kepada takdir, dan iman kepada takdir salah satu rukun iman yang enam. Orang yang tidak beriman kepada takdir, seluruh amalnya sebanyak apapun tidak pernah diterima. Walaupun sebanyak gunung, walaupun dia beramal, berinfak sebanyak gunung, tidak akan pernah diterima kalau dia tidak beriman kepada takdir. Yang terakhir, yang Allah kehendaki terjadi, semuanya makhluk ciptaan Allah. Apapun yang terjadi, ciptaan Allah. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, ciptaan Allah. Dan orang yang berbuat maksiat, orang yang kufur, Firaun, iblis, semuanya ciptaan Allah. Pahami? Berarti Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Semuanya Allah yang menciptakan. Jadi seluruh apapun yang terjadi di muka bumi ini terjadi atas kehendak Allah yang telah dicatat di Lauhil Mahfudz, dan semuanya makhluk ciptaan Allah. Bagaimana Allah Maha Kuasa? Menunjukkan Allah itu Maha Kuasa. Fa'alun lima yurid. Allah itu berbuat sesekendak hatinya. Apapun yang ingin Allah kerjakan pasti terjadi. Paham? Nah, kemudian sekarang kita bahas lagi tambahan dari yang kemarin. Kehendak yang Allah lakukan, kehendak takdir yang Allah lakukan ada dua. Namanya pertama kehendak secara qadariyah namanya, atau kehendak secara kauniyah. Kehendak qadariyah atau kauniyah adalah kehendak Allah untuk terjadinya sesuatu, dan sesuatu itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Tapi belum tentu hal ini dicintai oleh Allah. Kehendak qadariyah atau kauniyah namanya. Kehendak Allah sifatnya qadariyah atau kauniyah adalah Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, dan kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi. Tapi belum tentu Allah cinta. Paham? Contoh, Allah menghendaki Firaun kufur, dan telah Allah kehendaki. Kalau Allah sudah menghendaki Firaunnya kufur pasti terjadi enggak? Pasti terjadi. Tapi apakah Allah cinta dengan kufuran Firaun? Tidak. Ialah namanya kehendak qadariyah atau kauniyah. Allah kehendaki pasti dia terjadi, cuman tidak Allah cintai. Jadi kenapa Allah kehendaki padahal Allah enggak mencintai? Kan kita bertanya kan, tapi Allah takdirkan Fir'aun yang kufur, padahal Allah tidak mencintai kekufuran Fir'aun. Memang Allah tidak mencintai kekufuran Fir'aun, tapi ada hikmah di baliknya. Ada hikmah di baliknya yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Nah, Allah menghendaki bahwasanya iblis akan kufur, ya kan? Dan tatkala Allah sudah menghendaki, dia pasti terjadi, tidak mungkin bisa berubah. Paham? Tapi belum tentu yang Allah kehendaki ya Allah cintai. Nah, kenapa Allah kehendaki iblis ya kufur padahal Allah tidak mencintai? Betul, Allah tidak mencintai iblisnya. Cuman dibalik ya, ada hikmah. Dengan adanya iblis adalah ujian buat manusia. Dengan ada iblis adalah orang-orang yang memenuhi neraka. Kalau tidak ada iblis, neraka tidak akan penuh. Paham gak? Dengan adanya iblis akan teranglah mana jalan kesesatan dan mana yang jalan kebaikan. Kalau tidak ada iblis, semuanya baik manusia, tidak ada yang sesat. Jadi Allah menghendaki keburukan bukan tujuannya untuk keburukan itu, tapi ada hikmah di balik. Paham? Nah, Allah menghendaki kejadian virus sekarang. Dan banyak yang wafat, bahkan orang-orang yang beriman, bahkan ada para ulama di zaman dahulu yang wafat sampai ribuan sahabat-sahabat Nabi. Ya kan keburukan, dan Allah telah takdirkan pasti terjadi. Cuman kenapa keburukannya Allah takdirkan, padahal ya keburukan Allah tidak mungkin mencintai keburukan kan? Allah tentukan dan Allah takdirkan terjadi karena ada hikmah di baliknya. Di belakangnya ada hikmah, pelajaran-pelajaran yang berharga. Dengan gitu manusia tahu bahwasanya yang maha kuasa, maha perkuasa, maha perkasa, maha berbuat adalah Allah satu-satunya. Sehingga Allah hilang nyawanya apa? Allah yang melakukan semuanya, mencabut nyawanya manusia. Kan? Ia takdiran pertama. Ketika dia minum khamar, ya kan? Allah kehendaki minum khamar. Takdirnya secara umum Allah kehendaki. Cuman kenapa Allah tetap mengizinkan adanya orang-orang kafir? Kenapa Allah tetap mengizinkan adanya orang-orang yang kufur kan? Ada orang-orang yang fasik berbuat maksiat. Kenapa Allah izinkan di muka bumi? Kenapa tidak dilenyapkan saja? Siapa yang mengizinkannya? Kehendak siapa? Kehendak Allah kan? Cuman kenapa tetap dibiarkan? Nah, ada hikmah di balik. Baik hikmah yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Nah, yang kedua, namanya takdir atau kehendak Allah yang syar'i. Takdir atau kehendak Allah yang syar'i. Nah, yang kedua, takdir kehendak Allah yang syar'i, ia adalah sesuatu yang Allah kehendaki terjadi. Dan kalau dia terjadi, Allah mencintai. Tapi kehendak yang syar'i ini bisa terjadi, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa enggak terjadi. Berarti kan? Yang pertama, kehendak yang kauni. Ya Allah kehendaki. Baik kehendaknya buruk maupun baik. Dan kehendak atau takdirnya pasti terjadi. Cuman kalau dia terjadi, belum tentu Allah cintai. Paham gak? Kadang yang Allah cintai adanya ketaatan, tapi kadang-kadang maksiat. Berarti kalau yang dia ketaatan Allah cintai, kalau maksiat tidak Allah cintai. Takdir yang kau ini dia pasti terjadi kan? Pasti terjadi. Cuma terjadinya belum tentu Allah cintai. Yang kedua, takdir syar'i namanya. Takdir syar'i, dia Allah takdirkan terjadi. Dan kalau dia terjadi, Allah cintai. Cuma takdir syar'i ini bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Contohnya apa? Contoh, Allah menghendaki seluruh manusia itu untuk beriman. Allah menghendaki seluruh manusia untuk beriman. Ya kan? Ya kehendak Allah. Dan kalau manusia beriman, Allah cintai enggak? Allah cintai. Cuman pertanyaannya, apakah takdir ini pasti terjadi? Enggak mungkin. Kadang terjadi, kadang enggak terjadi. Cuma kalau dia terjadi, pasti Allah cintai. Paham? Nah, ini titik penting. Titik penting untuk kita memahami masalah takdir. Jadi biar kita bisa paham bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta, kebaikan maupun keburukan, keimanan maupun kekufuran, sunnah-sunnah maupun bid'ah-bid'ah, tauhid-tauhid maupun syirik-syirik, ahli syirik dan kesyirikan, seluruhnya takdir dari Allah. Kemudian muncul pertanyaannya, kenapa Allah tetap takdirkan semua keburukan itu terjadi? Jawabannya, bukan karena Allah cinta. Paham kan? Nah, terjadi bukan karena Allah cinta, tapi ada hikmah yang Allah inginkan di baliknya. Baik hikmahnya kita tahu maupun kita tidak tahu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Jangan kalian tanya kenapa Allah mentakdirkan ini. Tapi kalian itu persiapkanlah bahwasanya kalian akan ditanya. Memang Allah perlu kita tanya? Tak perlu. Siapa yang ingin menyidang menghadiri Allah pada hari kiamat? Tidak ada kan? Buat apa kita bertanya kenapa Allah hadirkan iblis? Kenapa? Bukan urusan kita. Yang urusan kita adalah wahum yus'alun. Kalian akan ditanya apa perbuatan kalian seluruhnya. Adapun perbuatan Allah, kenapa Allah begini, kenapa Allah begini, tidak usah kita tanya. Paham? Kayak di dalam Islam, Al-Quran mengatakan kita tidak boleh bertanya kenapa Allah berbuat. Tapi kita lah yang harus mempersiapkan diri untuk ditanya oleh Allah. Jadi paham ya? Harus kita yakini dasar, bahwasanya semua kebaikan dan keburukan apapun terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, setelah kita paham, kebaikan dan keburukan terjadi atas kehendak Allah, tapi takdir-takdir yang baik tadi ya kan, kalau terjadi Allah cintai, cuman kadang terjadi, kadang terjadi. Allah menginginkan orangnya sholat, ya kan, kalau orangnya sholat Allah cintai, tapi tidak semuanya orang sholat, ada yang tidak sholat. Tapi kalau takdir-takdir yang tahu nih, Allah kehendaki untuk terjadi gempa bumi, pasti terjadi. Tapi enggak mesti terjadinya Allah cintai, enggak. Di baliknya ada hikmah yang Allah inginkan. Pahami? Nah, kemudian sekarang. Bahwasanya hidayah dan kesesatan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dan kesesatan itu di tangan Allah. Allah menghendaki si fulan beragama Islam, menjadi orang yang taat, melakukan semua perintah-perintah, meninggalkan larangan, ditakdir dari Allah. Allah menghendaki Fir'aunnya kufur, bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, itu takdir dari Allah. Paham ya? Paham kan? Nah, cuman perhatikan sekarang. Ketaatan-ketaatan Islaman kita, menuntut ilmu kita, berbakti kepada orang tua kita, bersedekah kita, semua amal-amal soleh yang kita lakukan, ia murni pemberian dari Allah sebagai karunia. Bukan karena kita orang yang pantas untuk mendapatkannya. Paham? Ketaatan, puasa kita, sholat kita, zakat kita, menuntut ilmu kita, berbakti kepada orang tua kita. Semua ketaatan-ketaatan yang kita lakukan murni pemberian dari Allah. Bukan karena kita pantas mendapatkannya. Paham? Bahkan para nabi sekalipun, kenapa menjadi nabi? Murni Allah berikan keutamaan. Kenapa dia mau berdakwah, menyebarkan agama, capek-capek. Murni Allah menunjuk dia. Bukan karena dia orang yang pantas. Paham enggak? Jadi enggak ada kepantasan-kepantasan bagi manusia, enggak ada. Murni Allah tunjuk dia sebagai orang-orang yang soleh. Allah berikan karunia. Bagi karunia, keutamaan, murni karena pemberian dari Allah, bukan karena orang pantas. Paham ya? Yang kedua, adapun kesesatan, kekufuran, maksiat, kesyirikan, orang-orang yang syirik, orang-orang yang kufur, Allah jadikan mereka tersesat karena keadilan dari Allah. Karena keadilan dari Allah. Allah tidak menyesatkan mereka karena zalim kepada makhluk-makhluk tersebut. Paham? Sebelah kanan ini ketaatan. Ketaatan ini Allah takdirkan dia menjadi orang-orang yang taat. Murni pemberian dari Allah, bukan karena dia orang yang pantas. Jadi kita menjadi orang yang soleh, mengaku diri kita orang yang beramal soleh, jangan kita kira itu karena kita pantas mendapatkan kesolehan. Kita dipuji, dihormati orang manusia karena ilmu yang kita punya, jangan kita kira kita orang yang pantas untuk dipuji. Tidak. Yang pantas dipuji hanya Allah. Makanya kita mengatakan alhamdulillah, segala puji apapun bentuknya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Allah adalah Rabb. Allah Tuhannya alam semesta. Jadi jangan kita mengira kesolehan kita adalah pantas bagi diri kita. Pahami? Nah, sedangkan orang-orang yang sesat, Allah sesatkan karena keadilan dari Allah. Kenapa Allah sesatkan? Allah Maha Adil. Sebabnya apa? Sebabnya mereka sendirilah yang memilih kesesatan. Paham tak? Mereka sendiri yang memilih kesesatan. Makanya Allah mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka itu mulai menyimpang hati mereka, Allah akan simpangkan, palingkan, Allah akan sesatkan mereka. Jadi awalnya dari siapa? Dari makhluk-makhluk tersebut memilih untuk sesat. Seandainya mereka mau membuka diri, belajar, tentu mereka akan dibuka jalan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesesatan bukan karena Allah zalim, tapi karena Allah Maha Adil. Paham? Adapun ketaatan, amal soleh, kita menjadi orang-orang yang soleh, orang Islam, bukan karena kita pantas. Bukan karena kita pantas mendapatkannya, tapi karena itu murni Allah yang berikan kepada kita. Tugas kita apa berarti sekarang? Bersyukur terus kepada Allah. Biar Allah jaga kita di atas jalan ketaatan. Makanya Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Jadi hati manusia Allah yang membolak-balikkan. Allah berikan hidayah, Allah berikan kesesatan. Tabit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas ketaatan. Nabi juga berdoa, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk terus mengingatmu, untuk memperbaiki amal soleh kepadamu, dzikrika wa syukrika, untuk mensyukuri semua karunia yang engkau berikan. Jadi tugas kita adalah bersyukur, bersyukur, bersyukur terhadap karunia Allah. Karena kita bukan orang yang pantas sebenarnya untuk mendapatkannya, cuma Allah murni memberikan kasih sayang kepada kita. Adapun kesesatan adalah keadilan dari Allah. Allah sesatkan mereka karena keadilan dari Allah. Mereka yang memilih kesesatan. Lihat orang-orang yang tidak mau sholat. Siapa sebenarnya yang memilih tidak mau sholat? Kan dia. Dari tunjukkan Al-Quran, dari jelaskan Al-Quran. Tapi dia tetap tidak mau memilih ketaatan. Makanya Allah sekalian palingkan mereka. Paham? Nah, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.